Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahu amma ba'd. Baik, kita masih di Nawasibul Mudhari. An-nawasibu tanqasimu ila kam ya akhana? Abu Sofia. Ila ismain. Ila huruf ya. Ila ismain. Wa huma Naam. Wa alladhi yansibu bi nafsihi. Ma hiya ya akhana? Usman. An lan idan. An lan idan kai. An disebut dengan huruf apa Abu Nabila? Huruf maskin. Harfu nasbin wa masdarin. Wa masdarin. Ini disebut dengan harfu nasbin kenapa? Karena dia menasabkan yang sesukainya. Nah, istiqbalin. Istiqbalin menjadikan bermakna khusus masa depan, yang ke depan. Masa yang akan depan. Masa yang akan datang. Masdarin. Misalnya bermakna masdar setelah menjadikan fi'il setelahnya bisa ditakdirkan masdar. Nah, apa syaratnya an menasabkan dengan sendirinya? Daya Baisa. Jika tidak didalui ilmin atau zanin. Nah, jika didalui dengan ilmin. Kita dilalui dengan ilmin, maka dia mufakafah minat akilah. Nah, saudaranya, inna, ya, menasabkan isim, merofakar. Mana isimnya dan mana khobarnya? Isimnya, domir, sya'an, mahdud. Khobarnya? Khobarnya, jumlah setelahnya. Nah, jumlah setelah. Kalau didahului dengan don? Jika didahului dengan don, dia bisa dua. Itu? Ya, dia bisa sebagai penasab dan bisa sebagai mukhafafahina sakila. Nah, lan sekarang. Hendak ya Pak Lukman, Habib. Menafikan fi'il setelahnya. Baik, contohnya apa? Anna broha alai akihi. Salis kai. Kai apa ini ya khana? Baru wajib. Nah, beramal dengan syarat, menasabkan dengan sendirinya dengan syarat. Nah, dijauhi dengan lam, lafzan atau takdir. Jika tidak dijauhi dengan lam, terus setelahnya amat marah juga. Contohnya apa ya Pak Azam? Kai. Ikera. Tak sau. Nah, ikera dengan lam. Yang dia ikera dengan lam. Nah. Didahulu tapi secara takdiran. Situ kai. Sukrimani. Dirinci di sini. Tukrimani di sini mansubnya dengan apa? Kalau kita niatkan ada lam, maka dengan ke. Kalau tidak, maka dengan an mutmarah. Wujuban. Yang keempat. Abu Royhan. Nah, dengan syarat bukan menjadikan fi'il setelahnya itu bermakna mustaqbal. Kemudian syarat ketiga mustahilan baina idzan wa fi'il. Atau ada fa'il namun fa'ilnya itu berupa kosan dan atau dan lain. Nah, dinamakan huruf apa ini idzan ya Afan Aba Abul Abbas? Huruf apa? Syarat? Enggak ada syaratnya di situ. Harfa. Jawabin wa jazain. Nah, huruf penasab. Huruf jaza, alasan ataupun jawab. Nah, contohnya apa? Ya Pak Numer. Dan tanya kenapa? Jawaban bagi pernyataan. Saat kita hidup di solusi dan tanya. Disebutkan dalam syair fa'il yang dibolehkan selain kosam dan la. Apa saja ya Fana? Abadillah, kami. Yang kalau dalam matan kan cuma dua, nafi dan kosam. Di syair yang kemarin terakhir ada disebutkan, tapi dengan ya terjadi khilaf menurut saya itu ucapan yang lemah. Yang dibolehkan diantaranya apa? Nah, dorfin, majrurin, jar majrur, naam, nida, nah, itu yang di selain apa? Selain kosam dengan la. Yang kedua menasabkan an dengan menasabkan dengan an mutmarah. Terbagi menjadi berapa ya Afana Mbak Usman Smadi? Yaitu Jawa dan Ujuban. Maksudnya jawazan apa? Ya Afana Aba Azan. Jawazan itu berarti boleh ditampakkan, boleh tidak. Nah, kalau wujuban wajib ditampakkan, disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Tapi kalau nasibnya, nah, huruf jar. Ya, dia mengajarkan nanti masdarnya. Masdar mu'awal. Baik. Qala fal awwalu khamsatun. Yang pertama ada lima. Yang dimaksud awal apa ini? Ya, kawan Abah Sofia. Jawazat. Nah. Yang menasabkan dengan an mutmarah jawazan ada lima. Wahia lamu kai. Nah, lamu kai. Yang pertama contohnya wa umirna linuslima li rabbil alamin. Kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Rabbul Alamin. Syahidnya mana ya Afan Abu Luqman? Wafak nasab jazm. Kenapa? Antum mazhabnya siapa? Oh, sufiyun. Kita sekarang bahas mazhab siapa? Nah, berarti muslimah ini maksudnya dengan, nah, kalau kita lihat di dalam i'rab di bawah, lam lamu ta'lil muslimah fi'lun mudhari' mansubun bi an mutmarra jawazan ba'da lam. Iqra ya baca. Qala syarih qawluhu. Qala syarih qawluhu. Lamu kai wa yaqulu yuqal. Wa yuqalu. Yaqulu tu wawu kal alif yuqal fi majrurah. Wa yuqalu laha lamu ta'lil. Wa innama udifat ila kai bi annaha takhli taklufuha takhlufuha li annaha takhlufuha fi ifadati ta'lili inda udifat fiha fa innahu yasifu fil misalil mutaqaddimi an tahdifaha wa tu'awwidu anha kay fataqulu jitu kata-kata itu kai akra'a. Baik. Berkata syarih, lamu kai dikatakan juga nama lainnya lamu ta'lil. Hanya saja lam ini diidhofahkan kepada kai karena dia, yaitu lam ini, menggantikan kai. Perhatikan, domirha yang pertama kembali kepada lam, domirha yang kedua kembali kepada kai. Li anna lam tahlufuha tahlufu kai menggantikan kai dalam masalah apa? Memberi faedah ta'lil ketika dibuangnya. Ya, dibuang kai. Ya. Difahami ya? Jadi kenapa disandarkan kepada lam kai? Karena dia menggantikan kai dalam masalah memberikan faedah ta'lil agar supaya karena, maka sungguhnya dia bisa pada contoh yang pertama yang telah berlalu tadi untuk kamu membuangnya. Membuang apa? Membuang lam dan kamu menggantikan lam dengan kai. Jadi lamnya jitu liakra'a ya, itu bisa dirubah, lamnya diganti dengan kai. Nah, jadi apa? Situ kai akroa. Aku datang untuk membaca. Nah, difahami ya? Dinamakan dengan lamu kai karena dia menggantikan makna atau faedah dari kai. Sedangnya ada apa, Isa? Wayuqalu laha aidan jarri أن المصدر المؤول مؤولا من الفعل المذكور لأن المضمرتي مجرورا بها خبر dari anna لأن المصدر مجرورا بها لفظا وَتَكْتِيرُ فِي الْمِثَالِ سَابِتِ جِئْتُ لِلْقِرَاءَةِ وَفِي مِثَالِ الْمُصَانِفِ وَأُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ. Nah, dinamakan juga dengan lamul jar. Lamu kai, lamu ta'lil, lamul jar. Kenapa alasannya? Karena masdar mu'awwal, masdar yang ditakwil dari fi'il yang dilebur dengan an mutmarah. Kan ketika menurut pendapat di sini kan linus lima itu ada li'an, aslinya ada an-nya. Nah, Jadi kenapa dinamakan lamul jar? Karena dia masdar muawal dari fi'il yang dilebur dengan an mutmarah itu majrur dengannya secara lafdhon. Takdir pada contoh yang lalu, jitu. Naam li aqra'a, takdirnya apa? Jitu lil qira'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Wa umirna li muslima, aslama yuslimu, masdarnya Islam. Wa umirna lil islami. Naam. Baik, difahami ya. Misalkan jitu aku datang untuk membaca, aku datang untuk menulis. Jitu liaktuba, akhirnya apa ya Walukman? Maksudnya kan dengan anut moro, jitu lian aktuba, berarti takdirnya jitu lil kata bayak tubuh masdarnya. Lil kitabah. Sama dia apa? Abul Abbas. Yasurutu. Kenapa yasurutu? Dimajulkan itu. Yustarotu. Yustarotu. Li adalahnya. Walistaratu li jawadi itmaruna. Itmari. Untuk ilai. Karinal fi'lu. Karinal fi'lu. Bila. Nabi yati. Hau. Nabi yati. Kalau hamsinatim suatu pati. Fa'in yaqtarana biha. Fa'in yaqtarana biha. Yaqtarana biha. Wajaba ikhtaruha. Nah, dan disyaratkan untuk bolehnya disembunyikan an setelah lam gai adalah hendaknya fi'il tidak diiringi dengan la nabiyah atau la zaidah. Seperti contoh-contoh yang telah lalu. Jika fi'il itu diiringi dengannya, dengan apa? La nafiyah atau za'idah, maka wajib menampakkannya. Menampakkan apa ya, Pak Abbas? Menampakkan lamnya? La. Wajib menampakkan apa, Bosman? Kalau lamnya itu diiringi dengan la, maka wajib menampakkannya. Menampakkan apa? An. Ahsan. Menampakkan an-nya. Ya. Jitu li akra'a. Itu boleh disembunyikan, boleh tampakkan. Boleh jitu li an akra'a. Nah, kalau fi'ilnya itu diiringi dengan la, maka wajib menampakkannya. Menampakkan apa tadi? An. Enggak boleh disembunyikan. Contohnya sekarang. Raya wa Rayhan. Ti. Untuk wilayah. Fa. Ahlul. Ya malah wa ya lama. Ya lama. Ya. Ya lama aslul kitab. Nah. Contoh lam aslamu ka yang diiringi dengan nafiah. Firman Allah Taala, li an la yakuna agar supaya tidak ada bagi manusia hujah atas Allah setelah diutusnya para Rasul. Saya cuma nambah rayaan. Ya kuna di situ rafa nasab atau jazm? Kenapa nasab? Amil yang menasabkannya apa? Ah, gimana? Lam. Wanabila. Yang menasabkan yakuna apa? Garu-garu. Lanabia. Gunung air. Anmut maro. Abaru ebi. An. Kemarin. Ya iya itu. An-nya itu. Oh, gak ditampakkan. Kemarin disembunyikan. Gimana? Raketo. Raketo. Oh, gak keto. Tadi kemribet. Gak kelihatan. Di an lah itu takdirnya. Artinya an, ya. Kan tadi dikatakan apa? Kalau diiringi dengan la nabiyah, maka an-nya wajib ditampakkan. Nah keto. Itu keto, tapi diirgomkan. Di an lah, jadi di Allah, ya. Jadi nasabnya dengan an. Bukan dengan mutmaro-mutmaro lagi, an. Contoh yang la za'idah. Firman Allah Ta'ala, li an la ya'lam ahlul kitab. Artinya apa ini ya, Fana? Usman? Masih? Ketika la-nya za'idah berarti tidak diartikan. Tidak ada artinya di situ. Maksudnya, li ya'lam ahlul kitab. Agar supaya ahlul kitab mengetahui. Ya, jadi lainnya jangan diartikan, bukan artinya agar supaya ahlul kitab tidak mengetahui, bukan, tapi agar supaya ahlul kitab mengetahui. Ya lama di sini nasabnya dengan apa ya, Pak Usman? An. Nah. An-nya ini. Nah, li an la itu li Allah itu li an dengan la. Sudah paham ya? Sekarang yang berikutnya. Qala wal waw wal fa wa thumma wa au al atifatu ala ismin khalisin laisa fi ta'wilil fi'li. Yang kedua wawu, yang ketiga fa, yang keempat summa, yang kelima au, huruf-huruf ataf yang diatafkan kepada isim yang murni yang tidak ada makna takwil fi'il padanya. Setelah waw atau fa, summa, au yang diatafkan kepada isim yang murni. Tidak ada takwil fi'il pada isim tersebut. Contohnya. Walubsu aba'atin watakorro aini. Dan memakai aba'ah. Aba'ah ma'ruf ya, baju wanita yang menutup seluruh tubuhnya. Wa taqarra aini, dan menyejukkan pandanganku. Nah, di sini takdirnya mana? Saidnya mana ya, Afana? Abadillah. Wa taqarra aini. Taqarra di situ maksudnya dengan apa? An mutmaro jawazan. Nah. Disebutkan dalam ta'rif panjang ya. Lanjutan daripada syirin la ahabu ilayya min lubsis syufuhi. Memakai baju aba'ah dan itu menyejukkan pandanganku, lebih aku sukai daripada memakai baju yang tipis. Ini syaitnya walubsu aba'atin. Maknanya adalah lubsu kisa'in min syi'rin ala adati al-badiyah qurrata aini ay sururi wa bi ahli ahab ilayya mimma ana fihi min lubsu thiyabi raqiqah an-na'imah. Ya, seperti tadi, memakai baju yang tebal yang menutup seluruh tubuh sebagaimana kebiasaannya al-badiyah, menyejukkan atau menyenangkanku, lebih aku sukai daripada memakai baju yang tipis. Waqauli laula tawaqqu'i mu'tarrin fa'urdiyahu. Ini contoh yang fa. Kalau seandainya bukan menunggu orang yang membutuhkan, lalu aku memuaskannya, menyenangkannya. Nah, sayapnya mana? Urdiyah. Nah, urdiyahu. Mansub dengan anmun marah jawazan. Wa qaul inni wa qadli sulaikan summa aqilahu. Sungguhnya aku dan pembunuhanku terhadap Sulaik, kemudian aku membayar diatnya. Sayapnya mana? Lukman. Summa aqilahu. Mansub dengan an mutmarah jawazan setelah summa. Wa qawli ta'ala au yursila rasulan. Sayidnya ya Azam. Yursila ya mansub dengan apa? An mutmarah jawazan setelah au. Qala syarih qawluhu walaisa fi ta'wilil fi'li. Tadi di empat huruf ataf tadi diatafkan kepada isim yang khalis yang tidak ada ta'wil fi'il ila fi'i lam yuqsad bihi ma'nal fi'li, tidak dimaksudkan dengan isim tadi makna fi'il. Wadhalika kal masdar, yang demikian itu seperti masdar. Kalau isim yang ada ta'wil makna fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, yang itu ada ta'wil fi'ilnya. Yang tidak ada seperti masdar, kama fi amsilatil musannif. Fataqarra mansubun bi an mutmarah jawazan ba'dal wawil atifah ala ismin khalisin minat takdir fil fi'li wa huwa luksu. Maka taqarra di situ mansub dengan an mutmarah jawazan setelah wawu yang huruf ataf yang diatafkan kepada isim yang murni dari takdir fi'il, yaitu kata lubsu. Wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini. Wa inna ma'udmi rat'an li'alla yalzama atful fi'li alal ismi. Hanya saja disembunyikan an agar supaya tidak mengharuskan atafnya fi'il kepada isim. Kalau kita lihat sepintas kan apa? Walubsu aba'atin wa taqarra. Taqarra fi'il. Di atafan lubsu isin. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka disembunyikan an di situ. Kalau ditakdirkan an, maka atafnya nanti kemana? Ke masdar mu'awwal. Isin-isin. Itu alasannya. Ya, kenapa disembunyikan an? Agar supaya tidak berkeharusan apa diatafkannya fi'il kepada isim. Fal masdarul muawwalu minal fi'lil masbuqi bi an mutmarati marfu'un bil atfi ala lubsu. Maka masdar muawwal dari fi'il dan yang dilebur dengan an, nah dalam syair tadi wa taqarra, nah itu marfu' diatafkan dengan lubsu. Takdirnya wa lubsu aba'atin wa iqraru aini. Nah, ini bait yang pertama. Kemudian urdiyahu laula tawaqqu mu'tarrin fa urdiyahu. Panjang ya i'rab dan apa? Lugah serta makna syair ini. Intinya kalau bukan karena menunggu orang yang membutuhkan, lalu aku menyenangkannya, membuatnya ridho. Sayatnya dari fa'urdiyahu mansub dengan anmutmarah jawazan. Urdiyahu mansubun bi anmutmarah jawazan ba'dal fa'al atifati ana ismin khalis bahwa tawakko. Tawakko ini masdar. Ya. Di sini fa' diatakan kepada isim yang murni, yaitu tawakko. Wal masdarul mu'awalu marfu'un bil atfi ala tawakko. Masdar mu'awal dari an urdiyahu. Naam, diatafkan kepada isim yaitu tawakko. Wa takdir laula tawakku mu'tarrin fa'irdo'i iyahu. Atof isim ke isim. yurdiyahum jadi irdha, ardo yurdi irdha. Kemudian bait yang ketiga, summa aqilahu. Aqilahu wa aqilahu mansubun bi an mutmara jawazan ba'da summa. Wal masdarul muawwalu mansubun bil aqbi ala qatli. Masdar juga. Takdirnya ini wa qatli sulaikan summa aqli iyahu. Sesungguhnya pembunuhanku terhadap Sulaik, kemudian aku membayar diatnya. Ayat yang ketiga, ayat yang apa? Ayat au yursila rasulan mansubun bi an mutmara jawazan ba'da au. Mansubnya dengan masdar, mansubnya dengan an mutmara jawazan setelah au. Wal masdarul muawwalu mansubun bil atfi ala wahyan. Ayat sebelumnya ya. Dilihat ayat sebelumnya. Nah. Ayat ini. Nah. Di situ ada wahyan. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan yukallimahu berbicara dengannya kecuali wahyu. Ya. Atau dari balik takdir, dari balik ijab. Aw yursila rasulan, atau Allah mengutus rasul. Ini di situ diaturkan kepada wahyan. Wahyan, nah, masdar isim, kemudian diaturkan au yursila, au an yursila. Nah, masdar muawwal mansub dengan ataf kepada wahyan, takdirnya illa wahyan au irsalan, arsala yursilu irsalan. Baik, ini empat huruf ataf yang diatafkan kepada ismun khalis. Fa in kana al-ismu ghaira khalisin wa huwa alladhi yuqsadu bi ma'na al-fi'li imtana an-nasbu. Dan jika isim itu tidak murni, makna ada kandungan atau ada sesuatu yang dimaksudkan dengannya makna fi'il, imtana an-nasbu, tidak boleh nasab. Contohnya at-ta'iru fayaghdabu Zaidun ad-dubabu. Sesuatu yang terbang lalu membuat marah Zaid adalah lalat. Dengan dirofa yaghdabu, walaupun ada fa di situ. Kenapa? Dirofi yaghdabu wujuban bi annahu ma'tufun ala ta'ir wa huwa ismun ghairu khalisin. Di sini yaghdabu dibaca marfu wajib karena dia diatafkan kepada ta'ir. Nah. Yaitu, dan dia adalah isim yang tidak murni. Kenapa? Li'annahu bita'wilil fi'il. Karena isim fa'il itu ditakwilkan ke fi'il. Kalau isim fa'il, takwilnya ke fi'il apa? Maklum. Kalau isim maf'ul, takwilnya ke fi'il majrur. At-ta'iru fayaghdabu Zaidun ad-dubabu, takdirnya apa? Takdirnya alladhi yatiru fayaghdabu Zaidun ad-dubabu. Yang terbang lalu membuat marah si Z adalah lalat. Nah, maka at-ta'iru mubtada, ad-dubabu khobarnya. Jumlah yaghdabu Zaidun ma'tufun ala ma'tufun dengan fa ala silati al. Rama ra'aita fi takdir. Nah, jadi yaqdabu atofnya kepada apa? Ayatiru. Nah, atofnya kepada yatiru. Kepada silahnya al, yaitu apa? At-ta'i'at yatiru. Karena al ini adalah alif lam apa? Al-mausulah, takdirnya alladhi yatiru. Allahu a'lam bissawab. Nah, selesai dari yang mutmarah jawazan, at mansub dengan an mutmarah jawazan. Ada iskal mungkin? Apanya? Bubabu khobar, mubtadanya atoir, sesuatu yang terbang membuat marah Z, lalu membuat marah Z adalah lalat. Pernah dibuat marah sama lalat enggak? Ya enggak apa-apa. Tidak ada takwilnya fi'il. Tidak ada takwilnya fi'il. Masdar, isim fa'il itu ada takwil fi'il. Masdar enggak ada. Ini kan disebutkan masdar saja di sini. Wa dzalika kal masdar titik. Kama fi amsalat musannif. Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu ada takwil fi'il. Isim fa'il takwilnya ke fi'il maklum. Kalau isim maf'ul takwilnya ke fi'il majhul. At-ta'ir ya tiru. Al-madrub alladhi duriba. Itu durabu. Majhul. Sudah? Cuman dua kok banyak. Baik. Barakallahu fikum, tafadhal.